إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جمع صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله Kewajiban terbesar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba setelah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban berbakti dan menunaikan hak orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَعْبُدُ اللَّهِ dan beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا dan janganlah kalian mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا dan berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha." Dan kami perintahkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa pentingnya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa besarnya pengorbanan orang tua, betapa besarnya jasa orang tua kepada anak-anaknya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah semestinya seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya. Ibadallah, terlebih khusus kepada ibu, betapa besar pengorbanan seorang ibu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengorbanan seorang ibu, hamalathu ummuh, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dalam keadaan susah payah pula. Pengorbanan ibu pengorbanan ibu, perbuatan baik seorang ibu yang tidak bisa dibalas oleh anak-anaknya. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka seorang anak hendaknya dia berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Orang yang berakal, yang memiliki akal sehat, tentu tidak akan melupakan kebaikan orang lain terhadapnya. Orang yang punya akal, yang akalnya masih sehat, ketika ada orang lain berbuat baik kepadanya, tentu dia tidak akan melupakan perbuatan baik tersebut, dan dia akan berusaha untuk membalas kebaikan tersebut. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat baik kepadanya adalah orang tuanya sendiri, ayah dan ibunya? Maka sungguh tidak pantas bagi seorang anak melupakan kebaikan orang tuanya, atau bahkan sampai menyakitinya, atau membalasnya dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbuat baik kepada orang tua adalah ibadah yang sangat mulia, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan amalan ini setelah menyebutkan amalan yang paling mulia, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mensekutukan Allah, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Penyebutan birrul walidain digandengkan atau dibarengkan dengan ibadah yang mulia, yang sangat besar, yaitu at-tauhid. Maka ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan amalan ini, betapa besarnya amalan birrul walidain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan ini, berbuat baik kepada orang tua, itu lebih besar pahalanya, lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan amalan yang besar seperti jihad fi sabilillah. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam hadis sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Qala salatu ala waqtiha. Dijawab yang pertama ialah salat pada waktunya. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As-salatu ala waqtiha. Yaitu dia betul-betul menjaga salatnya tersebut, menunaikan salat tepat pada waktunya. Ketika telah masuk waktu salat zuhur, dia menunaikannya. Ketika telah masuk waktu salat asar, dia menunaikan salat tersebut bersama jamaah. Bukan kemudian dia mengakhir-akhirkannya atau menunda-nunda sholat tersebut tanpa alasan yang dibenarkan, atau bahkan sebagiannya menunaikan sholat tersebut sampai keluar batas waktunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ilallah as-salatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, sahabat Abdullah ibn Mas'ud bertanya, summa ay, kemudian apalagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah salat? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, bapak dan ibu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, summa ay, kemudian Abdullah ibn Mas'ud bertanya kembali, lalu apalagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. ibadallah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan berbuat baik kepada orang tua setelah as-salah dan sebelum al-jihad. Yang pertama as-salatu ala waktiha, kemudian yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Dan kita semuanya mengetahui betapa besar amalan jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih apabila kaum muslimin, apabila agama Allah subhanahu wa ta'ala dihinakan, kemudian kaum muslimin memiliki kemampuan untuk melawan di bawah panduan atau komando pemerintah, maka itu adalah amalan yang sangat mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang jaminannya itu berupa al-jannah. Ternyata ada amalan yang lebih mulia daripada itu, amalan yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu birrul walidain. Birrul walidain. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang mereka itu memiliki semangat besar untuk menyerang atau berperang di jalan Allah, untuk berjihad fi sabilillah, yang sebagiannya salah dalam memahami lafaz jihad, yang kemudian yang diserang adalah kaum muslimin, sesama kaum muslimin, maka fahamilah ada pahala yang lebih besar, ada amalan yang lebih mulia apabila kita tidak mampu untuk mewujudkan jihad fi sabilillah dengan cara yang syar'i. Maka sungguh berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Dari hadis ini maka kita bisa mengetahui bahwa berbakti atau birrul walidain adalah amalan yang sangat tinggi, amalan yang sangat mulia, yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Dan kewajiban berbakti kepada orang tua semasa hidup mereka tidaklah melihat kepada siapa mereka dan bagaimana keadaannya. Siapa mereka? Dan tidak melihat bagaimana keadaan mereka. Selama mereka adalah orang tua kita, selama dia adalah bapak kita atau ibu kita, bagaimanapun keadaannya, miskin ataupun fakir, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kedudukan, atau bagaimanapun keadaannya, bahkan sekalipun kalau seandainya orang tua kita na'udzubillahi min dzalik adalah seorang yang kafir, maka tetap kita diwajibkan untuk berbakti, berbuat baik kepada mereka di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Di dalam surat Luqman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka, kalau seandainya kedua orang tuamu memaksamu, memaksa anaknya, ala antusyrika bi syak, ala antusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, memaksamu untuk melakukan perbuatan syirik, memaksamu untuk melakukan perbuatan mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah azza wa jal, kalau seandainya kedua orang tuamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, memaksamu untuk beribadah kepada selain Allah, memaksamu untuk melakukan kesyirikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fala tuti'huma, maka jangan taati perintah tersebut, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, namun tetap harus berbuat baik, pergaulilah dengan cara yang baik di dunia ini. Perintah-perintahnya yang terkandung di dalamnya kemungkaran dan kemaksiatan tidak boleh untuk ditaati, tapi tetap harus berbuat baik kepada orang tuanya, menolaknya dengan cara yang baik, mengingatkannya dengan cara yang baik, menasehatinya dengan cara-cara yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan keadaan orang tua yang mereka adalah muslimin? Orang-orang tua kita yang mereka adalah kaum muslimin, mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menunaikan salat, mereka membaca Al-Quranul Karim, mereka beramal dengan amal saleh. Ayyuhal muslimuna ibadallah, yang memaksa untuk berbuat kejelekan, berbuat kesyirikan saja, Allah subhanahu wa ta'ala masih memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apalagi orang tua yang muslim, yang mereka memerintahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Lebih pantas lagi untuk kita hormati, untuk kita berbuat baik kepada mereka. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Tentunya, berbuat baik kepada orang tua sangatlah banyak caranya dan sangat luas cakupannya. Berbuat baik kepada orang tua bisa dilakukan dengan ucapan, perbuatan, ataupun dengan harta yang kita miliki. Di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua dengan ucapan, bisa kita lakukan dengan menjaga tutur kata kita dan tidak menyakitkan, tidak menyakiti kedua orang tua kita. Demikian pula, berbuat baik kepada orang tua dengan ucapan bisa dilakukan dengan cara berlemah lembut kepada mereka ketika berbicara kepadanya. Berbuat baik kepada orang tua dengan perbuatan bisa dilakukan dengan cara membantu menyiapkan keperluan-keperluan orang tua. Bisa juga dilakukan dengan cara meringankan beban-beban mereka. Juga bisa dilakukan dengan memenuhi perintah-perintahnya selama perintah-perintah tersebut adalah perintah-perintah yang baik, yang tidak terkandung di dalamnya unsur kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik kepada orang tua juga bisa dilakukan dengan menggunakan harta yang kita miliki, yaitu seperti misalnya menginfakkan sebagian harta kita kepada orang tua kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله جمع صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Seseorang yang berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya, pasti dia akan mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun mereka akan mendapatkan balasan-balasan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara balasan yang akan didapatkan oleh seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan, akan memberikan solusi dari setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua akan terbuka bagi kita jalan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, untuk menghadapi sebuah kesulitan, adalah hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada tiga orang yang beristirahat di dalam gua, yang kemudian jatuhlah batu dari atas bukit tersebut dan menutupi gua tersebut, sehingga tiga orang ini tidak bisa keluar dari gua karena sudah tertutup dengan batu yang besar. Di dalam gua mereka bertiga mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Di antara mereka atau salah satunya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amal kebaikannya, yaitu berbuat baik kepada orang tuanya. Disebutkan dalam hadis tersebut, seorang ini memiliki kedua orang tua yang sudah sepuh. dan dia adalah seorang pengembala kambing yang kebiasaannya ialah memerah susu dari binatang ternaknya kemudian memberikan kepada kedua orang tuanya. Memerah susu dari binatang ternaknya. Kita lihat amalannya. Diberikan kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Padahal dia sudah memiliki keluarga. Sudah memiliki anak. Kata orang ini, saya tidak pernah memberikan susu ini kecuali mendahulukan orang tua saya. Walaupun anaknya ada, istrinya ada, tapi yang diberi, yang paling utama, yang didahulukan, ialah kedua orang tuanya. Sampai suatu saat, dia terlambat pulangnya. Kemudian ketika pulang, ternyata mendapati kedua orang tuanya sudah tidur. Dan anak tersebut tidak ingin membangunkan kedua orang tuanya. Si anak tadi membawa susu yang sudah menjadi kebiasaannya untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Namun pada saat itu, karena dia terlambat pulangnya, orang tuanya tidur. Orang tuanya tidur. Apa yang dia lakukan? Dia tidak ingin membangunkan kedua orang tuanya, takut mengganggu. Yang kemudian dia menunggu sampai bangunnya kedua orang tuanya. Dan dia tidak memberikan susu tersebut kepada anak-anaknya. Padahal anak-anaknya sudah merengek-rengek meminta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika kedua orang tuanya bangun, maka dia pun memberikan susu tersebut kepada kedua orang tuanya. Ini amalannya. Ini amalannya. Bentuk berbuat baik kepada orang tua. Memberikan minuman, memberikan susu. Mengedepankan dan mendahulukan mereka. Lihat. Kata orang ini, ya Allah, kalau seandainya amalan ini aku lakukan ikhlas lillahi azza wa jalla. Kalau seandainya amalan ini adalah amalan yang betul-betul aku lakukan ikhlas karenamu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Bergerak. Bergeser itu batu. Tetapi masih belum memungkinkan, belum bisa untuk keluar. Kemudian dua orang yang lainnya menyebutkan amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Sampai pada akhirnya batu tersebut bergeser sehingga mereka bertiga bisa keluar dari gua tersebut. Asyahid di sini yang ingin kita jadikan sebagai pokok pembahasan ialah bagaimana amalan berbakti kepada kedua orang tua bisa menyebabkan seseorang mendapatkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dia berdoa kepada Allah, kemudian menyebutkan amalan yang pernah dia lakukan. Ternyata amalan yang dia lakukan ialah amalan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bentuknya memberikan minuman susu kepada kedua orang tuanya. Memberikan minuman susu kepada orang tua saja. Apabila dia melakukannya ikhlas lillahi azza wa jal, akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau amalan itu lebih daripada itu. Ya mungkin saja kita memiliki kemampuan lebih daripada itu. Bukan hanya memberikan susu. Tapi memberikan hal-hal lainnya. Memberikan tempat tinggal yang layak kepada orang tua. Memberikan makan kepada mereka. Memberikan tempat tinggal, pakaian, dan seterusnya dari sesuatu yang kita mampu untuk memberinya. Maka apabila itu semuanya dilakukan ikhlas lillahi azza wa jal, fabi'idnillahi azza wa jal, Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di antara manfaat atau keutamaan atau balasan yang akan diberikan kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu au yunsa fi atharih falyasil rahimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang untuk diluaskan rezekinya, an yubsata alaihi rizquhu, siapa yang ingin rezekinya diperluas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilapangkan rezekinya, au yunsa fi atharih, atau dia ingin dipanjangkan umurnya. Ini janji atau sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bagi yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang mau dipanjangkan usianya dan umurnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yasil rahimah. Maka bersilaturahmilah. Sambunglah hubungan silaturahim. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang menjaga silaturahmi ini, yang menjaga hubungan silaturahmi sesama keluarga, maka dia akan diperluas dan dilapangkan rezekinya dan akan diberi panjang umur. Ayyuhal muslimuna ibadallah, dan berbakti kepada kedua orang tua termasuk bagian dari penunaian silaturahmi. Dan itu lebih tinggi hubungannya karena itu berkaitan dengan orang tua. Maka jalinlah hubungan silaturahmi dengan orang tua kita. Apalagi kalau kita adalah seorang yang sudah jauh tempat tinggalnya dari orang tua. Bisa menjalin hubungan atau menjalin silaturahmi tersebut dengan menggunakan telepon ataupun hal-hal lainnya yang itu bisa dilakukan dari jarak jauh. Kalau seandainya tempat tinggal kita dengan orang tua kita sangatlah dekat, maka jalinlah silaturahmi tersebut dengan sering mengunjungi kedua orang tua kita, menanyakan kabarnya, dan seterusnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ini diantara balasan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada anak-anak yang berbuat baik kepada orang tua, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antara keutamaan tersebut atau balasannya ialah Allah akan memberikan jalan, akan memberikan kemudahan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rezekinya dan akan memberikan umur yang panjang untuknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dan memberikan kepada kita pertolongan agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, menunaikan hak-hak mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang senantiasa mentaati, senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak keturunan kita adalah anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang saleh dan salihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan apa yang kita ingin.